Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wa ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang kami hormati dan kami cintai. Saya ingin bertanya Buya masalah apa namanya? Keselamatan ini apa? Orang meninggal 7 hari. Itu kan biasa apa tahlilan 7 hari ya Buya. Terus ada yang apa namanya selamatan 40 harinya. Misalnya kan suka bikin apa-apa gitu ya Buya. Kalau misalnya kan ada yang suka bikin apa namanya yasin terus kayak selamatan apa namanya ada berkat-berkat gitu Buya. Bagaimana kalau misalnya kita ini punya niatan untuk itu tapi saya ingin menggantinya untuk di apa namanya disedekahkan ke anak yatim atau ke masjid ke apa misalnya berupa uang itu bagaimana Bu ya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk cara bekti kepada orang yang telah meninggal dunia adalah bersedekah. Artinya kita motong dari rezeki kita untuk kita sedekahkan diniatkan itu orang yang telah meninggal dunia. Itulah cara berbakti seorang anak kepada ibundanya. Terserah sedekahnya adalah apakah dalam bentuk makanan yang namanya selamatan atau yang lainnya atau dibagi-bagi uang. Jadi boleh. Cuman catatannya satu. Uang tersebut adalah uang Anda, bukan uang peninggalan. Maka kesalahan besar mengadakan selamatan dari uang peninggalan. Orang yang meninggal dunia hartanya belum diwaris langsung mentang-mentang anak tergede, anak terbesar, tergontok, yang paling gontok. Ini nyembelih sapi. Ngenes yang punya utang, ya Allah, bagian saya disembelih. Enggak boleh. Jadi Anda tidak boleh membuat selamatan atau bersedekah. Cuman kalau pakai bahasa selamatan itu di sana ada orang yang mengatakan sudah Mbak senang selamatan 7 hari 3 hari ini. Padahal kalau dirubah dengan bahasa lain juga sama, hanya masalah istilah saja. Jadi kalau Anda ingin bersedekah kepada orang untuk orang yang meninggal dunia, kalau dirubah begitu di mana ini? Ini sebetulnya ini kadang-kadang ada orang bid'ah segala macam ini karena dia sudah di dalam otaknya ada kalimat yang tidak senang kebencian. Enggak mau makan donat. Enggak mau makan donat. Kenapa? Bukan kebiasaan kampung saya. Terus, kenapa? Donat saya tidak mau. Kamu makan gula? Gula. Tepung? Tepung. Makan. Kalau gula dicampur sama tepung, ya makan. Nah itu donat sama. Itu. Ya gitu. Sama aja namanya aja donat. Ya. Dikasih nama apem Arab, well, apem Amerika atau apem Jepang. Nah, ini jadi saya tekankan masalah ini dulu. Sebetulnya yang selama ini diributkan itu adalah nggak jelas. Mereka itu yang meributkan nggak jelas. Karena siapapun kalau ada orang meninggal dunia maka Anda disunnahkan untuk bersedekah tanda bekti Anda. Bekti Anda kepada orang tua. Sedekahnya boleh 50 hari, boleh 10 hari, boleh 1 hari, boleh 3 hari, boleh 7 hari. Intinya Anda bersedekah, tapi ingat sedekah ini harus diambil dari uang Anda, bukan dari uang peninggalan. Kalau dari uang peninggalan hukumnya haram kalau tidak disetujui oleh semua ahli waris. Ini bab sedekah. Siapa yang bisa mengatakan bahasanya? Siapa yang berani mengatakan bahwa sekarang saya akan sedekah 1 juta untuk kakek saya yang meninggal? Siapa yang mengatakan haram? Gak ada. Sudah, setelah tidak ada, tidak haram. Saya rubah deh menjadi bungkusan nasi. Haram? Ya enggak. Harinya saya paskan deh pas hari ke-40. Gak ada haram. Hari ke-70 juga boleh. Hari ke-50 boleh. Cuman itu saja, ibu boleh, ibu pakai bingkisan 1 juta, 1 juta, satu kampung dibagi boleh. Emas 1 on, 1 on boleh dibagi. Itu boleh, namanya sedekah, gak ada larangan. Makanya harus dijelaskan, namanya menghadiahkan pahala itu. Kemudian ada pun masalah bacaan Al-Quran dan yang lainnya, itu bab lain. Kalau sedekah sangat jelas, tidak ada perbedaan di sini. Ada pun menghadiahkan pahala bacaan Quran dan sebagainya, ada sedikit yang berbeda. Nah, makanya yang dipermasalahkan mana sekarang? Kalau sedekah jelas itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Memang ada, kalau ada orang keluarga yang meninggal dunia, hendaknya dia akan sibuk. Itu kalau memang orang fakir, sibuk. Tapi kaya, jujur ya. Orang kaya itu, di saat bapaknya meninggal dunia, dia menjamu 1000 orang, bukan dia yang masak kok. Iya atau tidak? Dia ngundang tukang masak dan duitnya tetap banyak kok. Sibuk bagaimana? Bahkan senang di saat melihat orang lain pada datang. Yang penting tidak memaksakan diri. Ini loh kadang-kadang hal begini dibikin rancuh oleh sebagian orang. Lalu caci maki, olok-olok di sana. Kalau kamu tidak mau sedekah kepada bapakmu, ya jangan sedekah. Tapi jangan nyaci tetanggamu yang sedekah. Sebetulnya haram ini berkatnya adalah syirik. Wah ini berlebihan, tidak. Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja. Baik, boleh ibu besok bagi-bagi. Boleh ibu kasih yatim piatu. Boleh ibu niatkan kebetulan pondok ini lagi bangun. Ya saya bangun 5 miliar, boleh. Amin. Bilang amin aja susah. Amin. Ini belum beres, 3 bulan harus beres. Diniatkan, lihat. Kalau Anda niatkan, saya akan sumbang berapa ratus juta ini untuk pondok yang lagi bangun, nyampe, dan itu lebih terus mengalir pahalanya. Ya itu adalah bentuk daripada yang selama ini diamalkan. Bisanya ngasih makan 10 orang, 10 orang. 100 orang, 100 orang. 1 juta, 1 juta. Keluar 10 juta. 1 miliar, 1 miliar. Boleh. Wallahu a'lam.